Baik, tiba saatnya pakem generasian bergoyang, salah satu artis idolanya Jawa Timur, asli kelahiran Bumi Lamongan. Ada Ramayana, juga ada Max Pro Shooting, ada pakem generasian. Siapa dia kalau bukan Leli Yuanita Monata. Selamat siang, pakem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.